Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nastamir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ishaq di sini majhul. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Walid. Abdullah ibn al-Walid ibn Maimun. Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Makki. Saduqun rubbama akhta'a. Saduqun rubbama akhta'a. Beliau rawi yang saduq dan terkadang salah dalam periwayatan. An Sufyana, dari Sufyan. Tayyib. Kenapa dibaca Sufyana? Ini antum. Kenapa dibaca Sufyana? An Sufyana. Apa? Ismul ladzi la yansarif. Apa illahnya? Kan ada illahnya. Isim yang tidak munsarif itu. Apa illahnya? Alam ma'a. Nah, ma'a ziyadah alif walun. Ma'a alif walun. Nah. Dia nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Maka dia termasuk mamnu minas sarfi. Barakallahu fikum. Naam. Atau ismul ladzi la yansarif. An Hisham. Dari Hisham. An abihi. Dari bapaknya. Siapa nama bapaknya Hisham? Ada di sini yang namanya Hisham? Angkat tangan. Nah, siapa nama bapaknya Hisham? Bukan bapaknya antum ya. Bapaknya rawi yang di sini. Nah, Hisham bin Urwah. Bin Zubair. Nah. Qala sa'altu Aisyata. Kata Urwah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, makana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi yakhsifu na'la yarqa'u tsauba wa yakhitu. Aisyah menjawab, yang beliau lakukan adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh salah seorang di kalangan kalian di rumah. Artinya yang dikerjakan oleh Nabi di rumah sama seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Beliau menyebutkan yang dilakukan oleh Nabi di rumah diantaranya adalah menyambung tali sandal yang putus. Yarqa'u tsauba. Yarqa' makna dari yarqa' adalah ilhaqu syai'in bihi. Ilhaqu syai'in bihi. Nah, yarqa itu adalah menggabungkan sesuatu dengannya. Atau kalau kita ingin bahasakan lebih simpel, menambal. Nah, ya kan? Jadi yarqa itu untuk kondisi pakaian yang cukup parah, dia sudah bolong. Ya. Nah, jadi kalau sobek kan seret gitu garis ya. Tinggal dijahit aja bisa. Kalau yarqa itu sudah lah, sudah bolong. Nah, paham ya? Kadang segini bolongnya. Ya enak kalau gini beraturan ya kan? Nah, tinggal ditambah aplikasi-aplikasi gitu kan? Jadi Dalmatian jadi warna jubahnya ya kan? Nah, kadang nggak beraturan sobeknya. Iya, koyaknya itu barakallahu fikum. Set. Nah, ya kan? Nah, itu namanya yarqa, ditambal dengan kain yang lain. Nah, barakallahu fikum. Wa yakhitu, dan beliau juga menjahit. Nah, tidak disebutkan apa yang dijahit, ya. Nah, jadi menunjukkan kondisi pakaian beliau itu cukup usang ya kan. Ada yang sobek biasa ya garis gitu jahit aja sama beliau. Ya, ada yang sudah bolong-bolong saking usangnya. Barakallahu fikum. Akhirnya ditambal sama beliau, ada kain-kain perca di rumah yang enggak dipakai, tambal di jubahnya. Nah, belum pernah nah lihat di sini ada santri yang seperti itu ya kan. Nah, jadi tidak sampai seperti kondisi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu, padahal beliau orang yang sangat mulia. Beliau itu adalah public figure, orang yang selalu menjadi sorotan. Tapi beliau tetap pede aja walaupun pakai baju tambal-tambalan seperti itu. Ya kan? Beliau tuh kalau keluar itu mesti dilihatin sama orang. Kalau kita mungkin ya nggak ada yang mau ngeliatin ya kan. Nah, tapi kita lebih malu daripada beliau ketika menggunakan pakaian barakallahu fikum ya ala kadarnya seperti itu. Nah, Nabi, ya, beliau posisi seorang Nabi sebagai kepala negara, sebagai seorang panutan, seorang Nabi. Itu mesti dilihat pakaian tambel-tambelan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, iya. Mungkin kalau orang zaman sekarang udah dibilang pengemis, pakaian kayak pengemis barakallahu fikum. Nah, iya. Tapi tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa, mengajarkan akhlak yang sangat berkarakter kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada kita semua barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Yang bisa kita ambil faedah dari riwayat ini, atau kita lanjut satu lagi biar tuntas karena mirip. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah Abdullah ibnu Wahb Abdullah ibnu Wahab ibni Muslim al-Qurashi maulahum al-Fihri Abu Muhammad al-Misri Siqatun Hafizun Abidun Qala Haddathani Muawiyah ibn Salih Qala haddathani Muawiyah ibn Salih Muawiyah ibn Salih ibn Hudair ibn Hudair menggunakan ha dal ya ra Hudair Muawiyah bin Salih bin Hudair al-Hadrami. Abu Amr. Saduqun lahu awham. Saduqun lahu awham. An Yahya ibn Sa'id. An Yahya ibn Sa'id. Ibn Qais al-Ansari. Thiqatun thabtun. An Amrah dari Amrah Amrah binti Abdurrahman perempuan Amrah ini ya Amrah binti Abdurrahman ibni Sa'id ibni Zurarah Amrah binti Abdurrahman bin Sa'id bin Zurarah Al-Ansariyah Al-Madaniyah Siqatun Amrah bin Abdurrahman binti Abdurrahman bin Sa'id bin Zurara Al-Ansariyah Al-Madaniyah Siqatun Qila li Aisyata radhiyallahu anha Amrah bercerita pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha Madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Qalat kana basharan minal bashari. Apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya? Maka Aisyah mengatakan beliau adalah seorang manusia dari bangsa manusia. Nah, artinya sama yang dilakukan oleh keumuman manusia. Yufli saubahu. Ya. Jadi beliau ini walaupun bajunya itu sudah usang tapi cukup perhatian loh sama bajunya. Ya. Bajunya enggak sebagus kita. Tapi beliau sangat perhatian dengan bajunya. Kalau ada yang sobek, dijahit, ya kan? Nah, mungkin sudah terlalu banyak jahitan, akhirnya bolong, ditambel. Ini satu lagi kerjaan beliau, ya, di rumah. Yufli taubahu. Nah, makna yufli adalah makna apa? Makna aslinya, ya. Yabhatsu anil kumli fihi. Yabhatsu anil bukan kumli, komli. Anil komli fihi. Nah, komel apa? Sejenis kutu. Kutu yang biasa menempel di karung, ya, pakaian. Itu makna makna awalnya, ya. Yufli itu adalah mencari kutu yang ada pada pakaian. Nah, wala yalzam min atau minat tafliyati wujudul qamli. Wala yalzam minat tafliyati wujudul qamli. Dan sebenarnya tidak harus juga dari lafaz yufli ini kutunya benar-benar ada. Nah, tapi itu makna makna awalnya, ya. Nah, qad yakunu dzalika min babi syiddatil hirsi 'ala an-nadhafah. Qad yakunu dzalika min babi syiddatil hirsi 'ala an-nadhafah. Terkadang tindakan itu terjadi sebagai bentuk, ya, sangat semangat untuk menjaga kebersihan. Nah, ini luar biasanya Rasul, ya. Jadi beliau punya apa dari barang tadi, ya? Ya sudah, itu saja yang beliau gunakan. Nah, jadi beliau tidak memaksakan diri. Orang punya baju bagus-bagus, oh, saya pengen seperti itu, enggak. Apa yang ada pada beliau, yaitu yang beliau pakai. Tapi ingat, beliau tetap menjaga kerapiannya, ya, kebersihannya. Barakallahu fikum, na'am. Walaupun punya, ya itu saja. Ya, na'am. Aisyah pernah mengerik bekas air mani yang melengkap pada baju beliau. Atau kain beliau. Nah, menunjukkan, ya, itu yang dipakai tidur, itu dipakai sholat. Artinya, pakaian beliau itu bisa dihitung. Ya, tapi walaupun demikian, tetap dijaga kebersihannya. Itu yang kita ambil pelajaran dari beliau. Nah, kadang kita punya baju yang banyak saja, nggak bisa merawat. Ya, barakallahu fikum, na'am. Kadang kita punya baju yang banyak, malas ganti baju. Baju yang bau-bau, ya itu tetap dipakai. Nah, jadi itu pelajaran buat kita semua. Khususnya bagi para talabatul ilm. Khususnya yang masih bujangan. Ya. Nah, masih bujangan itu harus melatih. Barakallahu fikum, ya. Nah, suka dengan kebersihan, wangi, rapi, ya. Nah, insyaallah judulnya gampang, insyaallah. Nah, ya. Tapi kalau masih bujangan sudah, barakallahu fikum. Ya, aut-autan, males-malesan, barakallahu fikum, na'am. Terkenal dengan bau keleknya. Ya, orangnya malas bersih-bersih. Males, barakallahu fikum, ya. Na'am. Rapi-rapi, ya. Kelihatan kacau. Nah, ya, itu hal yang tidak baik. Nah, tapi bukan berarti bagi yang mutazawijun bisa seenaknya, ya kan? Saya udah laku, Ustaz, jadi nggak apa-apa walaupun, ya. Nah, bau keleknya kembali lagi, ya. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya dia sembarangan, ya. Tidak juga seperti itu. Nabi sudah menikah. Tapi masih suka rapi-rapi. Ya, masih suka bersih-bersih barakallahu, terutama pakaian. Ya. Nah, ini yang menariknya barakallahu fikum tadi, dengan keterbatasan yang ada pada beliau, dengan segala kekurangan itu yang patut kita contoh, tidak membuat beliau memaksakan diri. Ya, untuk seperti fulan, seperti alan, ya. Nah, padahal tadi, padahal untuk tekanan bagi beliau untuk berpakaian yang mewah itu lebih dahsyat daripada yang lain, karena beliau seorang public figure, jadi sorotan terus kemana-mana dilihat. Nah, ya. Kadang seorang ustaz aja seperti itu ya kan, lihat model pakaiannya seperti apa, gayanya seperti apa, nanti santri pada niru. Nah, barakallahu fikum. Itu sebagian mungkin jadi beban pikiran. Ya, nanti kalau pakaiannya sobek-sobek gimana begitu ya. Nah, Rasul tidak terlalu barakallahu fikum terbebani dengan keterbatasan tadi. Artinya beliau tetap bangga dengan apa yang ada pada beliau dari keterbatasan dan kekurangan tadi. Ya, tidak berusaha untuk memaksakan diri. Nah, itu yang penting untuk diambil pelajarannya oleh kita semua, terus para talaba, antum berkumpul dengan teman yang macam-macam tingkat ekonominya, ya kan? Ada yang kekurangan, ada yang pertengahan, bahkan ada yang berlebihan. Nah bagi yang kekurangan, keterbatasan ini, ya, ini pelajaran penting. Nah, jangan sampai kita memaksakan diri, ya, sesuatu yang di luar dari jangkauan kita. Akhirnya, kasihan orang tua. Telepon hari Jumat rumah. Mi. Nah, kalau sama Abi biasanya segen mau minta-minta ya kan. Tapi sebagian ada yang lebih gampang ngomong sama Umi. Kenapa? Ngomong sama Abi. Kalau Umi bilangnya apa? Enggak ada uang terus ya kan. Nah. Susah keluar kalau minta sama Umi. Ada yang seperti itu. Ya. Nah. Kalau sama Abi enak. Kadang Mi, kadang Bi, ya, aku pengen beli baju baru nih, bagus-bagus modelnya sekarang nih, merek Anur, wah, ya, merek Haromain, lagi diskon Bi, beli 2 gratis 4. Mantap itu ya, kalau ada ya, namanya yang jual-jual baju ya. Emang berapa harganya, nak? Ya. Satu harganya 250, Bi. Ya, beli dua ya, Bi. Gratis 4, loh. Cuma 500, dapat 6 bajunya, Bi. Ya. Aduh, nak. Jangan sekarang, ya. Sekarang musim pandemi. Sebentar lagi PPKM darurat. Nah, dari tanggal 3 sampai 20 Juli, loh. Ya, nah. Itu Abi gak bisa jualan, nak. Ya. Susah. Untuk uang kamu biaya SPP sekolah aja. Bi, mau Abi. Pokoknya, Bi, ya. Abi kalau gak beliin, ya. Aku udah males pondok, gak semangat. Wah, ya. Malu aku pakaianku udah sobek-sobek. Wah, ya kan. Nah, padahal gak sobek banget, ya kan. Cuman bolong satu aja, barakallahu fikum. Itu pun ketusuk peniti. Cuman sama dia di apa besar-besarkan ya. Nah, dilebay-lebaykan sama dia. Biar dibeliin baju. Itu dijamin. Abi antum, Umi antum malaman mikir. Gak bisa tidur ya, ikhwan. Gimana ini anak saya ini? Dia kalau gak dibeliin, gak semangat belajarnya. Malu sama teman-temannya. Padahal tadi cuman ketusuk peniti aja sobek dikit. Barakallahu fikum. Nah, mikir. Ya. Nah, gak bisa tidur orang tua. Nah, ini yang tidak bijak tadi. Ya. Jadi Kami harapkan dengan hadis yang seperti ini yang kita baca tadi itu bisa menyadarkan kita tentang kondisi kita kalau kita bukanlah orang yang mampu, orang yang serba terbatas. Jangan memaksakan diri mengikuti gaya teman-teman antum yang memang mereka mungkin orang yang mampu. Ya, orang yang berlebihan. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Jadi, ya seperti Rasul lah. Tetap dinikmati kondisi kita seperti apa, ya dinikmati saja. Adanya baju sobek-sobek, ya itu dijahit, ya kan? Ada bolong, ditambel. Nah, gak usah memaksakan diri, jangan membuat orang tua kita ya terlalu banyak beban. Nah, dalam keadaan dia tadi, barakallahu fikum, ya, 12 bersaudara, itu dari ibu pertama lagi. Belum ibu kedua, 5 saudara. Ya kan? Ibu ketiga, 3 saudara. Ibu keempat, 2 saudara. Berapa saudaranya kira-kira? Ya kan? Banyak. Nah, ya. Jadi diharapkan bagi para talabah yang memiliki keterbatasan, tidak usah memaksakan diri untuk mengikuti gaya temannya. Dan sebaliknya bagi mereka-mereka yang kaya, ya, kita nasihatkan, nah, jangan bergaya hidup glamor, ya, di pondok pesantren juga harus bisa menghargai perasaan teman-temannya yang barakallahu fikum kekurangan, ya. Nah, diharapkan mungkin bisa malah membantu. Daripada di pondok dia koleksi baju tadi. Ya. Naam. Setiap minggu beli An-Nur, Aromain, ya. Naam. Satu bulan dia sudah punya 4. Ya. Setahun 4 kali 12. Berapa itu? Hah? 48 dia. 48 dia jubahnya. Naam, barakallahu fikum. Cuman niat koleksi aja, ya. Wah, itu bikin teman-temannya pada ngiler, pada pengen, khususnya yang belum ya pikirannya belum sejauh tadi. Nah, jadi yang kaya-kaya diharapkan juga untuk bisa berusaha hidup bersahaja, hidup sederhana. Jadi bukan pamer di pondok pesantren ini bukan tempatnya orang-orang pamer kekayaan. Ya. Nah, tapi di pondok pesantren ini adalah tempat kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Beramal soleh, barakallahu fikum, sebanyak-banyaknya. Tayyib, faedah yang bisa kita ambil dari 2 hadis tadi. Yang pertama adalah fihi wajhun basyariyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi wajhu basyariyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada sisi hidup kemanusiaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kehidupan beliau sebagai manusia biasa, ya. Humanity yang ada pada beliau. Nah. Jadi jangan kita mengira beliau sebagai seorang nabi. Nah, kerjanya 24 jam. Hanya sholat saja. Ya. Atau ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Nabi. Paling di rumah baca Quran terus, ya kan. Atau zikir terus. Nah, tidak, beliau juga menjalani hidup sebagai seorang manusia biasa. Ya, beliau menikah, beliau punya anak. Beliau di rumah pekerjaannya sama dengan barakallahu fikum sahabat-sahabat yang lain. Nah, begitu juga para sahabah. Barakallahu fikum. Ya. Mereka adalah manusia. biasa seperti kita, dan kegiatannya pun sama. Ada yang berdagang, ada yang menawarkan jasa, ya, mengangkut barang, macam-macam. Bahkan dalam hal candaan, ya, mereka adalah orang-orang yang juga bercanda. Nah, makanya Imam Ibnul Jauzi menyusun sebuah kitab yang berjudul Akhbarul Dhiraf wal Mutamajidin. Beliau ingin menyampaikan kepada kita beberapa riwayat. Kalau orang-orang mulia seperti itu, mereka itu manusia biasa seperti kita. Ya, mereka juga bercanda, bergurau. Nah, bahkan mungkin gurauannya ada yang cukup berlebihan. Disebutkan dalam kitab itu, Akhbaru Dhiraf wal Mutamajini, satu kisah yang cukup guyonnya itu cukup ya parah lah. Jadi disebutkan, kalau tidak salah oleh Ummu Salamah yang cerita, Abu Bakar itu pernah mengajak dua orang sahabat berdagang ke negeri Busra. Dua orang ini, yang pertama Nuaiman, yang kedua Suwaibit Ibnu Harmalah. Dua orang ini sama-sama kocak. Maksudnya suka membuat kelucuan di tengah para sahabat dan Rasul. Nah, jadi Abu Bakar ngajak dua orang ini. Dan dua orang ini sama-sama ahli Badr. Ya, sama-sama ahli Badr. Berarti termasuk senior. Diajak sama Abu Bakar. Nah, Nuaiman, dia yang pegang bekal. Kemudian Suwaibit lapar. Ya. Ayo, Nuaiman, bekal yang dibuka, udah lapar nih. Gak bisa. Ya, tunggu Abu Bakar pulang. Nah, dia mengizinkan kita makan bareng-bareng. Yang benar ente. Wah, agak sedikit mengancam. Gak pikir-pikir lagi ya, gak bisa. Tunggu Abu Bakar. Hah, benar nih. Nanti saya membuat kamu, ya, bisa emosi lo. Gak bisa. Nah, ini bukan berantem. Dikerjain sama Suwaibit. Jadi dia ke pasar. Ya, ke pasar. Dia bilang sama orang di pasar, "Hei, saya punya budak. Mau saya ya banting harga nih, diskon besar-besaran. Ya. Pokoknya murah. Kalau ente mau beli, dijamin murah. Cuman budak ini satu aibnya dia. Apa? Dia enggak merasa sebagai budak. Mesti nanti kalau ente ya tarik dia, tangkap dia, dia akan mengatakan, "Eh, ya, saya ini orang merdeka loh, jangan macam-macam." Pasti ngomong kayak gitu. Budak ini memang kelemahannya di situ. Dia budak tapi enggak merasa sebagai budak, merasa sebagai orang merdeka. Temen dikerjain kayak gitu coba. Antum belum sampai seperti itu ya kan? Nah. Oh iya, ingat ya nanti kalau dia mulai ngoceh-ngoceh, nah, jangan dibatalin ya. Oh, enggak. Kami akan beli dari Anda kalau memang harganya cocok. Nah, dijual ya dengan harga 10 unta muda. Nah, diambil sama Suwaibit. Ya, benar. Mana orangnya? Tuh orangnya tuh. Oh, yang itu ya. Jangan khawatir. Deketin, ditangkap, ditali. Benar ngamuk si Nuaiman, ya kan? Nah, karena Nuaiman ini gue suka ngerjain orang soalnya. Nah, Nabi pun dikerjain sama Nuaiman. Ya, nanti ada ceritanya itu. Ini ganti nanti dia dikerjain sama Suwaibit. Barang ditarik. Jangan sembarangan dong, Mas. Ya. Nah, saya ini Orang merdeka bukan budak sebarang aja ditarik. Hahaha, kita sudah tahu ya. Kamu pasti ngomong seperti itu. Hahaha. Tetap ditarik. Barakallahu fikum ya. Ribut-ribut akhirnya di pasar. Nah, si Nuaiman menyangkal bukan budak. Yang ini juga menyangkal. Ya memang budaknya agak sedikit gitu ya kan. Nah, gak merasa budak. Akhirnya Abu Bakar datang. Ya kan? Abu Bakar datang, ribut-ribut. Tahu masalahnya. Ini biang kerok ya kan? Suaibit ini ya. Akhirnya Abu Bakar, ya udah, tak beli. Berapa tadi harganya? 10 ekor unta muda. Nih, dibayar. Ya. Kemudian Suaibit dicari. Mana Suaibit tadi? Udah kabur ternyata dia, ya kan? Dicari-cari. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Tanya-tanya. Mana Suaibit? Ada yang tahu. Sembunyi itu dalam lubang itu tuh. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya sudah akhirnya. Ditangkap. Nah. Barakallahu fikum. Dan Rasul dan para sahabat menghukum Suaibit karena tindakannya tadi ya kan. Tapi Rasul dan para sahabat enggak berhenti ketawa itu. Kalau ingat kisahnya Suaibit tadi ya. Nah, hampir setahun itu. Kalau ingat kisah itu pada ngakak semua ketawa barakallahu fikum. Nah. Tapi tetap ya, itu sebuah kesalahan ya. Nah, ngerjain teman itu kelewatan. Antum belum pernah kan digodain sampai dijual kan sama teman? Belum pernah sampai barakallahu fikum sedahsyat itu guyonnya ya kan. Nah, dijual di Hong Kong gitu ya kan. Enggak pernah. Barakallahu fikum. Nah. Jadi yang kita ambil tadi barakallahu fikum, mungkin sebagian antum agak sedikit janggal gitu ya. Masa orang yang ikut perang Badr kayak gitu, set, ya kan? Kok parah banget guyonnya, ya kan? Nah, ya mereka walaupun adalah ahlul Badr, manusia biasa. Bahkan ada yang lebih daripada itu kesalahannya, ya kan? Hatib ibnu Abi Balta'ah. Itu kan hampir dibunuh sama Umar. Padahal dia adalah sahibu Badr. Tapi apa kesalahannya beliau? Membocorkan rahasia Fathu Makkah. Nah, itu hampir dikira murtad itu. Hatib itu. Beliau adalah ahlu Badr. Iya, nah. Tapi tadi, beliau manusia biasa. Nah, jadi ketika Rasul hendak menaklukkan kota Mekah, Hatib paling cemas. Kenapa? Karena beliau di Mekah seorang pendatang. Bukan asli. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain, orang asli, tentu mereka lebih aman. Karena apa? Walaupun ada penyerangan, keluarga yang asli sana, namanya orang sana kuat ya, asobiahnya itu. Jadi walaupun beda keyakinan tuh, kadang tetap dibela. Nah, kalian enak, ya. Keluarga kalian aman. Kalau saya pendatang, habis keluarga saya nanti. Akhirnya dia mencari akal untuk mendapatkan jaminan keamanan. Namun dia membocorkan penyerangan tadi. Tapi Hatib tetap punya satu kunci dan keyakinan. Ya, kalau beliau tidak akan disalahkan dengan kesalahan yang besar. Kenapa? Beliau yakin Rasul dan para sahabat pasti menang. Mekah pasti akan ditaklukkan dengan total. Nah, keyakinan beliau di situ. Jadi tadi, beliau membocorkan berita penyerangan tadi bukan karena beliau hendak orang-orang Mekah, musyrikin Quraisy menang, ya, sekedar untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, ini saya sebut tadi sisi manusianya mereka. Mereka itu adalah manusia biasa. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sehingga yang namanya manusia semulia apapun, barakallahu fikum, tetaplah manusia. Ya, ada sisi-sisi yang akan membuat mereka barakallahu fikum terjatuh, tergelincir, bahkan berada pada dosa. Semulia apapun itu manusia. Tapi itu adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Justru manusia itu kalau tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah jatuh dalam kedelikiran, enggak pernah terjatuh dalam dosa, justru itu akan membahayakan bagi dia. Yang muncul apa? Ujub, sombong, kiber. Nah, membanggakan dirinya, meremehkan orang lain. Kenapa? Merasa enggak pernah salah. Merasa enggak pernah dosa, merasa manusia yang paling suci. Itu lebih berbahaya. Nah, maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Barakallahu Fikum. Hilang. Ya. Nanti coba cari lagi. Di situ beliau menyebutkan tentang penyesalan syaitan. Ya. Setan menyesal ketika membuat seorang anak Adam jatuh dalam dosa. Barakallahu fikum. Nah. Tumben-tumben kan setan nyesel buat orang dosa, ya kan? Nah, padahal itu ya adalah ya the way of life dari of Satan, ya. Jalan kehidupan dari seorang satan, setan. Nah. Barakallahu fikum. Tapi di sini dia nyesel. Ketika kondisi seorang anak Adam yang dia jatuh dalam dosa, tapi dia cepat untuk menyadari. Dia rujuk, dia istighfar, dia taubat, dia melakukan islah, ya, memperbaiki dirinya. Nah, sehingga apa? Dia jadi orang yang lebih baik lagi. Di situ setannya nangis mengadau-ngadau, ya. Nah, nangis barakallahu fikum luar biasa. Coba tak biarkan dia menjadi seorang ahli ibadah, nah, seorang yang taat, seorang yang enggak pernah merasa terjatuh dalam dosa. Itu lebih bagus bagi dia. Nah, karena tadi manusia ketika dia tidak pernah punya dosa, tidak pernah merasa punya salah, munculnya tadi kesombongan, ya, barakallahu fikum, merasa adalah manusia yang paling suci, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi itu semua memang sudah suratan takdir. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Hakim, Maha bijak, Maha alim, Maha berilmu, ya. Jadi sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai sebuah kelemahan, sebuah kekurangan, tapi sebenarnya di balik itu ada sisi lain yang itu adalah sisi positifnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.